Girl, hari ini tuh spesial banget buat gue. Apaan tuh? Gue habis jadian. Makan-makan dong. Pajak jadian yang spesial pokoknya. Bener. Tapi gue ikut ya, nyamber aja. Emang apaan sih yang spesial? Yang spesial tuh mie sedap ayam spesial. Wow. Kalau itu sih jelas spesial. Iyalah, dari kaldu ayam asli. Mie sedap ayam spesial. Dari kaldu ayam asli, itulah inovasi rasa. Mie sedap, instant noodle of the years. Bumbunya tuh pas banget. Sedapnya berasa nempel di lidah. Sehari aja gak ketemu sedapnya, kayak ada yang kurang. Bener banget. Mie-nya halus, kenyal, gak bisa berhenti nyuap. Kuahnya gurih. Aduh banget. Paling in love deh sama sedapnya. Rasanya pop. Soal rasa, lidah gak bisa bohong. Kualitas rasa spesial cuma ada di mie sedap ayam spesial. Dari Wingsuit.